pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olahnya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Cantikan Ayu, dan kelembutan si Ayu, oh ya, membuat aku berani menghadapi dunia. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa.